Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, siang hari ini insyaallah kita melanjutkan apa yang kita bahas dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Mudah-mudahan laparnya tidak mengganggu. Lapar enggak? Lapar. Kalau enggak lapar dicurigai. Tapi insyaallah lapar kita hilang. Kita ketemu di majelis, kita bersama-sama belajar, mudah-mudahan bisa lebih manfaat waktu kita dengan kita sama-sama belajar. Pembahasan kita insyaallah masuk pada pembahasan kaifanan fi syirka billah. Betul. Iya. Betul enggak? Bagaimana cara kita menghilangkan syirik, atau bagaimana cara kita memberantas kesyirikan terhadap Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita membersihkan diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Betul? Hah? Betul enggak? Mana ada yang terakhir bertanya? Terakhir apa dulu? Betul. Iya. Baca. Sungguhnya menghilangkan syirik kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan menghilangkan tiga macam syirik. Pertama. Iya. Inna nafya syirka, inna nafya syirki billahi ta'ala la yatimu illa binafyi thalathati anwa'i minasyirki. Sesungguhnya menghilangkan syirik atau membersihkan syirik dari diri kita, penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sempurna kecuali dengan cara membersihkan syirik yang tiga. Waktu kita membahas tauhid, tauhid ada berapa ikhwan? Tiga. Apa itu? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sebagaimana tauhid ada tiga, dan lawan dari tauhid itu adalah syirik. Lawan daripada tauhid adalah syirik. Maka tidak akan bersih syirik ini kecuali juga dengan membersihkan syirik yang tiga. Ada syirik, kalau ada tauhid rububiyah berarti ada syirik rububiyah. Ada tauhid uluhiyah berarti ada syirik dalam hal uluhiyah. Ada syirik dalam hal asma dan sifat, ada tauhid asma sifat berarti ada syirik dalam hal asma dan sifat. Dengan demikian tiga jenis syirik ini mesti harus juga dibersihkan dari diri kita, baru akan sempurna dalam membersihkan syirik dari diri kita. Baca yang pertama. Syirik dalam perbuatan Tuhan, yaitu beriktikad bahwa di samping Allah terdapat pencipta atau pengatur yang lain, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi, bahwa Allah menyerahkan sebagian urusan kepada beberapa wali kutubnya untuk mengaturnya. Keyakinan seperti ini belum pernah dianut oleh kaum musyrikin sebelum Islam. Bahkan ketika Al-Quran menanyakan siapa yang mengatur segala urusan, mereka menjawab Allah, seperti ditegaskan dalam firman-Nya, "Wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah." Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka menjawab Allah. Surat Yunus ayat 31. Penulis pernah membaca kitab Al-Kafi fi Ar-Rad ala Al-Wahhabi yang pengarangnya seorang sufi. Di situ disebutkan Sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang bila mereka mengatakan kepada sesuatu, jadilah, maka terjadilah ia. Sungguh dengan tegas Al-Quran mendustakan apa yang ia nyatakan itu. Allah berfirman, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Yasin surat 82 serta surat Al-A'raf 54 yang artinya, ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Iya. Yang pertama, bahwa tidak akan sempurna hilangnya syirik dari diri kita kecuali yang pertama, dengan menghilangkan asyirku fi af'ali rabb, dengan cara menghilangkan syirik dalam masalah perbuatan Allah Ta'ala. Dengan kata lain, yaitu menghilangkan syirik rububiyah, membersihkan diri kita dari syirik rububiyah. Rububiyah pembicaranya berkaitan dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, di mana perbuatan Allah hanya Allah yang bisa melakukannya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa memiliki atau yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan Allah, seperti mencipta, mengatur alam semesta, memberikan rezeki, menyembuhkan. Ini semuanya kekhususan Allah Ta'ala. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Kalau ada yang bilang baru aja tercipta pesawat model terbaru, gimana? Berarti ada pencipta selain Allah Ta'ala. Gimana? Menciptakan program yang super canggih, mencipta, bagaimana? Ya, intinya makhluk itu dia semua bahan dasarnya sudah ada semuanya, dia tinggal merangkai-rangkai, menggabung-gabung sehingga dengan modal otak yang Allah berikan pada manusia dan kemampuan berpikir yang Allah berikan pada manusia, manusia bisa mengolah apa yang telah diberikan oleh Allah SWT sehingga menjadi sebuah produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Itu sifatnya mengolah, bukan mencipta dari sesuatu yang tidak ada sama sekali menjadi baru ada, tapi sifatnya merubah dari sesuatu yang sudah ada kemudian dirubah-rubah-rubah-rubah menjadi apa yang kemudian mereka butuhkan di dalam kehidupan. Dan itu merupakan bagian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang alam semesta Allah ciptakan ini diantaranya untuk fasilitas kehidupan manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kalian. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan semua yang di langit dan semua yang di bumi untuk kalian? Allah tundukkan artinya Allah taklukkan, manusia bisa menguasainya untuk dia olah, dia kuasai sehingga bisa dia manfaatkan untuk fasilitas kehidupan di dunia ini. Nah, manusia itu produk produktifnya itu ke arah situ. Jangan malah yang diudek-udek agama Allah Ta'ala rusak semuanya, dunianya enggak produktif, agamanya rusak semuanya. Ini yang manusia sering lakukan. Dikatakan beliau di sini, wadzalika bi ayya taqidam anna ma Allahi khaliqan aw mutabbiran akhar. Di antara bentuk syirik dalam hal rububiyah atau dalam hal perbuatan-perbuatan Allah itu, di mana dia berkeyakinan bahwa ada bersama Allah khaliqan wa mutabbiran, ada bersama Allah yang mencipta atau mengatur alam semesta. Ada sang pencipta selain Allah Ta'ala, ada sang pengatur alam semesta selain Allah Ta'ala. Artinya pencipta yang istiqlalan, pengaturan alam yang istiqlalan, yang memiliki kekuasaan mandiri, yang memiliki kekuasaan mandiri, kemampuan mencipta secara mandiri, kemudian mengatur alam semesta secara mandiri, artinya punya kekuasaan mutlak. Mereka yakini ada seperti itu, sehingga akhirnya orang menggantungkan kepada sang pencipta atau sang pengatur tersebut. Ka'i'tiqadi ba'di sufiyah, seperti keyakinan sebagian kaum sufiyah. Tajiyah salah satu di antara ini aliran dalam Islam yang nisbatnya kepada suf. Suf itu wal, yang biasa dulu orang-orang sufi dia berpakaian dengan pakaian wool, pakaian yang terbuat dari bulu domba, untuk menunjukkan kezuhudannya terhadap dunia, sehingga menjadi aliran tersendiri yaitu sufiyah, tarekat sufiyah. Dan semua aliran yang ada di dalam Islam ini ada yang nisbat kepada pendirinya, ada yang nisbat kepada perbuatannya, ada yang nisbat kepada ini ciri khas yang mereka miliki. Nisbat kepada pendirinya, contohnya pendiri Mu'tazilah adalah wasil, pendiri Jahmiyah adalah Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan itu adalah yang memunculkan pemikiran yang kemudian pengikutnya dinamakan dengan Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, sehingga disebut kepada penelor pikirannya. Ada Rifayah, Saddaliyah. Rifayah disebut kepada pendiri sufi Syekh Ar-Rifai, Syekh As-Saddali. Ini nisbat kepada pendirinya. Ada yang nisbat kepada perbuatannya, khuruj anil hukam, keluar dari penguasa yang sah, melakukan pemberontakan. Maka orangnya namanya khawarij, orang-orang khawarij yang keluar dari penguasa Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada lagi nisbat kepada juga diantaranya seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah sama juga dengan Khawarij, dia i'tizal, nyempal. Wasil bin Atha, pelopornya Mu'tazilah, dia dulunya adalah muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian ketika ada pertanyaan bagaimana nasibnya orang yang mereka meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar, maka Wasil bin Atha kemudian dia punya pemikiran sendiri, memisahkan dari gurunya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan sehingga dikatakan pengikutnya dengan Mu'tazilah. I'tazalna Wasil, I'tazalna Wasil, telah menyempal pada dari kami Wasil. Sehingga pengikutnya dikatakan dengan Mu'tazilah, atau alirannya dikatakan Mu'tazilah. Kemudian diantaranya lagi nisbat kepada yaitu tampilannya seperti sufiyah, suf, ini kain wal, suf, penampilan dia. Rafidah, perbuatannya. Rafat, menolak, menolak keutamaan Abu Bakar dan Umar, bahkan sampai mengkafirkan keduanya dan mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan yang lain-lainnya ada, sehingga mereka membuat berbagai macam aliran-aliran sesuai dengan apa yang mereka anggap itu menjadi terbesar. dari pemikiran mereka. Ahlu sunnah wal jamaah tidaklah menisbatkan agamanya kecuali kepada sunnah. Sehingga rujukannya itu selalu mengarah kepada sunnah. Ini ajaran dasar ajaran Al-Quran dan sunnah. Kalau mau melihat salah benarnya, kembalikan Quran dan sunnah, koreksi dengan Quran dan sunnah. Tapi kalau aliran-aliran yang ada enggak, kembalinya kepada tokoh, kepada kelompok. Sehingga orang mereka membuat kelompok-kelompok ini, kalau di luar kelompoknya sesat, salah, enggak bisa diterima. Sedangkan al-sunnah ya kelompok, kelompok enggak? Ya kelompok, firqah namanya. Namanya firqah najiyah, kelompok yang selamat. Yang kelompok ini senantiasa mengembalikan kepada dasar ajarannya Al-Quran dan As-Sunnah. Mau mengkritik silahkan, tinggal dilihatkan mana Qurannya, mana Sunnahnya, mana jadi pendapatnya para pakar, para ulamanya, paling ilmiah, paling ilmiah. Tapi kalau kelompok-kelompok yang ada mengikuti kepada guru-guru mereka, kelompok-kelompok mereka, pemikiran-pemikiran mereka, yang masing-masing kelompok punya draft pemikiran sendiri-sendiri, sehingga sering mereka tutup telinga dari orang lain, walaupun membawakan dengan Quran, hadis yang sahih, pendapat para ulama, maka tidak ada yang lebih lurus dan lebih ilmiah dalam beragama seperti ahlu sunnah wal jamaah. Paham, ya kawan? Kenapa orang-orang sufi ini dia berkeyakinan bi anna Allah sallama ba'dha maqalitil umur ila ba'dhi awliya'ih minal aqtab litadbiriha. Orang-orang sufi ini berkeyakinan menyerahkan sebagian urusan-urusan pengaturan alam kepada wali-wali yang dikenal dengan istilah wali kutub. Wali kutub. Sehingga kalau di dalam ajaran sufi itu ada istilah wali kutub. Wali kutub jamaknya aqtab, yang memiliki kekuasaan pada sebagian alam-alam tertentu. Ini adalah bentuk syirik rububiyah. Makhluk memiliki kekuasaan mengatur sebagian alam tertentu. Wa hadzal i'tiqad lam yaqulhu al-musyrikuna qabla al-islam. Keyakinan sufi seperti ini, keyakinan yang tidak pernah diucapkan oleh orang-orang musyrik sama sekali sebelum Islam. Artinya keyakinan sufi ini lebih parah dibandingkan dengan keyakinan orang musyrikin sebelum di zaman Rasulullah SAW. Orang musyrik aja keyakinannya yang mengatur alam semesta Allah. Kalau sampai ada orang sufi yang berkeyakinan ada wali yang Allah serai, yang mereka ini mengatur alam tertentu, itu namanya keyakinannya lebih parah dibandingkan dengan keyakinan orang-orang musyrikin ini di zaman Rasulullah SAW. Hina sa'alahumullahu ta'ala, ketika Allah pernah menanyakan kepada mereka, wa man yudabbirul amra fasayakulun Allah, siapakah yang mengatur urusan alam semesta, maka mereka akan mengatakan Allah. Kalau ditanya siapa yang mengatur alam semesta ini, mereka pasti akan mengatakan Allah. Adapun orang sufi, mereka itu wali kutub, punya keyakinan tentang wali kutub, sehingga keyakinannya lebih sesat dibandingkan dengan keyakinan yaitu orang-orang musyrikin. Qara'tu fi kitab Al-Kafi fi Raddi 'alal Wahhabi. Aku membaca sebuah kitab yang judulnya Al-Kafi fi Raddi 'alal Wahhabi. Ini bantahan yang memuaskan, kalau tidak keliru terjemahnya begitu. Bantahan yang memuaskan terhadap orang-orang Wahhabi, Al-Kafi, bantahan yang mencukupi. Ini bantahan yang dianggap ini memuaskan untuk membantah orang Wahhabi. Jadi gelar Wahhabi itu sebetulnya sudah gelar warisan-warisan dari zaman dulu. Orang sekarang hanya membiu-biu saja, Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi. Yang sudah terangkan kemarin, Wahabi itu dinisbatkan kepada orang-orang yang sesungguhnya ingin betul-betul kembali kepada kemurnian ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi para musuh-musuh mereka tidak akan mungkin mendakwahkan jangan ikuti gerakan yang ingin mengembalikan kepada kemurnian Quran dan Sunnah. Orang tidak akan, orang bisa malah kemudian kepencut, bisa kepencut. Karena menjadi muslim itu artinya menjadi orang yang mereka mengikuti Quran dan Sunnah. Maka untuk kemudian langsung nyikat habis perak itu dengan digelari Wahabi, sehingga seakan-akan aliran itu adalah aliran yang muncul dari orang yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, aliran sesat. Tapi kalau kemudian dibilang jangan mengikuti gerakan yang ingin betul-betul mengembalikan kepada ajaran Islam dan sunnah yang sebenarnya, maka ya orang justru akan malah ikut ajaran tersebut. Dan cara-cara untuk membuat manusia lari dengan cara-cara seperti ini adalah cara-cara musyrikin dan kafirin dari zaman dahulu kala dalam menjauhkan manusia dari dakwah rasul, para rasul yang hak, sehingga mereka atau manusia lari dari dakwahnya nabi yang mulia, nabi yang sesungguhnya paling baik dalam tampilan akhlak dan pemikirannya, tapi digambarkan sedemikian rupa sehingga orang menjadi ini fobi dengan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Wa mu'allifuhu sufi, dan pengarangnya itu seorang sufi. Pengarangnya seorang sufi mengatakan inna lillahi ibadan yaquluna li syai'in kun fayakun. Sesungguhnya Allah itu punya hamba-hamba yang para hamba ini dia mengatakan kepada suatu kun jadilah, fayakun maka jadilah. Ngidu dadi mas. Intinya dia punya kemampuan khusus, apa yang dia inginkan tinggal kun fayakun, jadilah maka jadilah. Wal Quran yukadzibuhum, Quran mendustakan perkataan yang seperti ini. Innama amru idza arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu apabila Allah menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu, Allah tinggal mengatakan kun jadilah, fayakun maka jadilah. Kira-kira yang benar Qur'annya atau keyakinan sufi? Ya tentu kita lebih meyakini tentang Qur'an, keyakinan yang tidak ada keraguan sama sekali dan tidak ada pengecualian dari hamba Allah yang memiliki kemampuan seperti ini. Ini hanya merupakan milik kekhususan Allah Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hak Allah semata-mata al khalqu, penciptaan, wal amru, dan memerintah. Tidak ada yang bisa menciptakan dan tidak ada yang berhak untuk membuat aturan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan kun, Allah tinggal katakan kun jadilah, fayakun maka jadilah. Itu hanya kekuasaan Allah mutlak. Adapun hamba, adapun manusia, maka semuanya tidak ada yang punya kemampuan seperti ini siapapun mereka. Seandainya ada yang mampu, nabi tentu lebih istimewa dibandingkan dengan para wali. Makanya dalam keyakinan sufi, nabi itu tingkatannya itu rutanya itu yang paling tinggi wali, kemudian rasul, kemudian nabi, kemudian wali. Terbalik, kalau Islam yang paling tinggi adalah rasul, kemudian nabi, kemudian baru wali. Kalau sufi enggak, paling tinggi adalah wali, paling tinggi adalah wali, kemudian nabi, kemudian rasul. Ini adalah terbalik. Memang ajaran sufi terbalik-balik, kebalik-balik. Yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Ini adalah diantara penyesatan iblis. Yang kedua, yang pertama, kita kalau ingin membersihkan dari syirik, bersihkan syirik rububiyah dari diri Anda. Kembalikan hak rububiyah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kedua, syirik dalam ibadah dan doa. Dia beribadah dan berdoa kepada Allah disertai dengan beribadah dan berdoa pula kepada para nabi dan orang-orang soleh, seperti istighosah atau meminta pertolongan kepada mereka, berdoa kepada mereka di saat sempit atau lapang. Ironinya, justru hal ini banyak kita jumpai di kalangan umat Islam. Tentu, yang menanggung dosa terbesarnya adalah syekh atau guru yang mendukung perbuatan syirik ini dengan dalih tawasul. Mereka menamakan perbuatan syariat tersebut dengan nama lain yang bukan nama sebenarnya, atau tawasul. Karena tawasul adalah memohon kepada Allah dengan melalui perantara. Adapun yang mereka lakukan adalah memohon kepada selain Allah, seperti ucapan mereka, tolonglah kami wahai Rasulullah, wahai Jailani, wahai Badawi. Permohonan seperti di atas adalah ibadah kepada selain Allah, sebab ia merupakan doa atau permohonan. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, ad-du'au huwal ibadah, doa adalah ibadah. Di samping itu, pertolongan tidak boleh dimohonkan kecuali kepada Allah semata. Allah berfirman, wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah membanyakkan harta dan anak-anakmu. Ya. Yang kedua, kalau kita ingin membersihkan dari syirik, maka bersihkan dari Anda dari semua jenis syirik rububiyah, uluhiyah. Kalau rububiyah itu berkaitan dengan semua hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau uluhiyah itu adalah hak Allah untuk disembah, atau hamba totalitas memberikan ubudiahnya hanya kepada Allah Ta'ala. Ini hamba secara totalitas hanya memberikan ubudiahnya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh ada amal-amal ibadah yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah doa. Doa ini amal ibadah, amal yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemarin boleh berdoa kepada makhluk dengan syarat apa, ikhwan? Hidup. Hah? Ada. Terus mampu. Hayyun qadirun hadirun. Hidup, mampu, ada. Ini boleh kita minta kepada makhluk. Kalau makhluk itu hidup, dia mampu memenuhinya dan dia ada di depan kita atau bisa kita hubungi, boleh kita minta kepada dia. Adapun selain itu adalah semuanya adalah haknya Allah Ta'ala, kemampuannya hanya pada Allah Ta'ala untuk memberikan. Dan hanya Allah yang berhak untuk dimintai sesuatu yang tidak dimampu oleh para makhluk. Oleh karena itulah, agama kita tidak dianggap lurus dan tidak akan diakui oleh Allah Ta'ala sampai totalitas ibadah kita ini hanya kita persembahkan kepada Allah saja. Kalau hanya kita ini sudah beribadah kepada Allah tapi belum totalitas ibadah kita persembahkan kepada Allah, maka ini belum dianggap dia bertauhid. Dia masih musyrik. Beribadah kepada Allah, iya. Ya berdoa, ya salat, ya puasa, ya zakat, ya haji, tapi dia juga meminta berdoa kepada selain Allah. Allah enggak mau. Allah maunya itu dimurnikan total. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya agama Allah, hanya milik Allah agama yang khalis. Penghambaan murni itu hanya haknya Allah Ta'ala. Penghambaan murni itu hanya haknya Allah Ta'ala. Adapun selain Allah semuanya makhluk. Selain Allah itu semuanya makhluk, punya kewajiban semuanya beribadah kepada Allah, termasuk wali-walinya. Nabi, wali, malaikat, semuanya tertuntut beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga kewajiban beribadah kepada Allah itu sama. Malaikat, nabi, wali, kita semuanya sama. Tidak boleh ada yang merasa, tidak boleh ada yang merasa boleh disembah atau menyembah di antara mereka. Semua makhluk, semua selain Allah makhluk. Semua makhluk rumusnya itu wajib menghamba kepada Allah Ta'ala. Walaupun makhluk itu bertingkat-tingkat, ada malaikat, ada nabi, ada wali, bertingkat-tingkat, tapi semua makhluk ini punya kewajiban sama beribadah kepada Allah Ta'ala. Makhluk dengan segala tingkatannya, mereka punya hak dan kewajiban masing-masing, dan punya hak untuk dihormati sesuai dengan tingkatannya. Tapi satu yang tidak ada, tidak ada hak untuk disembah. Tidak ada hak untuk disembah. Adapun sesembahan itu hanya milik mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat sini penjelasan beliau. Wa huwa ayyabuda wa yad'a ma'allahi ghairahu minal awliya wassalihin kal akal istighatsah bihim wa du'aihim inda syadad awirha. Yaitu dia menyembah dan berdoa, dia beribadah dan berdoa ma'allah bersama dengan Allah Ta'ala. Ghairahu, dia menyembah bersama Allah, menyembah sesembahan lain. Ya sih menyembah Allah, iya. Dia menyembah Allah, tapi bersama menyembah Allah dia juga menyembah yang lainnya. Ini yang Allah enggak mau. Allah mintanya murni, dimurnikan. Mereka menyembah selain Allah dari minal anbiya, di kalangan para nabi, di kalangan agama selain Islam, nabi telah berubah menjadi sesembahan murni, setengah sesembahan. Ini rata-rata semuanya begitu. Nabi di kalangan Nasrani telah menjadi sembahan, menjadi Allah, aku anak Allah, menjadi sembahan. Di kalangan Yahudi juga menjadi sembahan, atau yang lainnya menjadikan mereka setengah Tuhan, dewa, setengah dewa. Hanya Islam yang menyatakan nabi itu murni manusia, murni hamba, yang punya kewajiban menghamba sama dengan kita. Hanya nabi itu adalah rasul, nabi yang Allah berikan risalah untuk disampaikan kepada kita, yang punya hak-hak khusus berkaitan dengan risalah tersebut. Yang mereka jadikan sembahan bersama Allah, diantaranya minal ma'ambiya, di kalangan para nabi, wassalihin, dari kalangan orang-orang saleh. Wal istighathah, kal istighathah, contohnya kal istighathah bihim, beristighosah kepada para nabi atau para wali. Apa istighosah kemarin? Hah? Istighosah? Meminta supaya dihilangkan kesulitannya, meminta agar dihilangkan kesulitannya. Kalau meminta agar dilindungi dari mara bahaya, namanya apa? Hah? Istiadah? Hah? Apa? Apa namanya? Istianah? Hah? Istiadah? Istiadah? Ta'awud, meminta perlindungan. Kalau meminta pertolongan, isti'anah. Meminta secara umum, segala macam masuk dalam bab doa. Jadi doa itu mencakup semua. Isti'adah ya doa, istighotah ya doa, isti'anah ya doa. Sehingga doa semua bentuk permintaan secara umum. Kalau isti'anah minta pertolongan, istighathah minta dihilangkan kesulitannya, isti'adah minta dilindungi dari segala mara bahaya. Seperti istighathah kepada para wali atau kepada para nabi. wa du'aihim, dan juga meminta kepada para nabi dan para wali, inda syada'id awirha, baik ketika sedang kesulitan atau sedang dalam keadaan lapang. Wa hadza ma'al asaf katsirun fi hadhil ummah. Ironisnya yang menyedihkan itu bahwa seperti ini banyak terjadi di tengah-tengah umat. Ada enggak yang mereka berharap-harap meminta-minta kepada wali, datang ke kuburan mengajukan khusus minta kepada wali, yang mereka panggil-panggil adalah wali? Banyak. Dan wayahmilu wisrahu al-akbaru ba'dil masyayikh, dan yang akan menanggung dosanya orang-orang yang mereka sesat seperti ini, tentu yang pertama yang akan menanggung dosa mereka adalah para pembesar-pembesar dari sebagian para masyayikh yang yu'ayyiduna hadan nau' minasyirki, yang ikut mendukung, membela bentuk-bentuk syirik rububiyah, syirik uluhiyah tersebut, yang digerakkan orang untuk keliling kuburan para wali. Selama ini orang-orang mereka bersemangat mendatangi kuburan-kuburan para wali, ngapain coba? Hah? Digerakkan, dan bahkan ada rasa kebanggaan khusus kalau sudah bisa atau sudah tamat mengelilingi kuburan para wali. Coba yang dilakukan apa ketika dikuburnya para wali? Hah? Ada yang pernah ikut istighol atau pernah ikut menjadi aktivis kuburi, keliling-keliling ke kubur, ngapain di situ? Antum bisa lihat sendiri. Antum coba datang ke kuburan Sunan Ampel di Surabaya. Untuk antum ke Surabaya, ke kuburan Sunan Ampel. Lihat pemandangan, ngapain orang-orang itu di kuburan, ngapain? Jadi ya, ada yang gelosor di kuburan, ada yang jengkruk di kuburan, ada yang sambil baca-baca wirid-wirid di kuburan, ada segala macam. Atau pindah lagi nanti ke kuburan mana lagi untuk melihat, ngapain orang di kuburan situ? Dan alangkah mereka seakan-akan sedang berhadapan dengan manusia hidup, sehingga mengajukan apa yang menjadi keluhan-keluhan mereka, mereka keluhkan. Ya kayak orang awam ke kuburan, datang ke kuburan simbahnya, mbah kulajeng dadi manten panjenengan pengestoni ben lancar, mbah kula ajeng ajeng sapa mau cari kerja pengestoni ben kerjane lancar dodole laris. Itu orang datang ke kuburan gitu, nyelok supaya nyelok simbahnya, memang meminta kepada yang dikubur seperti itu. Ah, ini digerakkan orang ke kubur-kubur wali-wali. Ah, antum melihat, antum perhatikan. Kalau mereka memang tidak meminta kepada para wali dan kemudian mereka mengkhususkan ziarah ke kubur-kubur seperti itu, jatuhnya bid'ah. Jadi kalau enggak bid'ah, syirik itu. Antara bid'ah syirik. Karena ziarah kubur itu fungsinya hanya untuk, yang fungsinya itu yang paling pokok itu untuk kemanfaatan pribadi, lunaknya hati kita, mengingat kematian, mengingat kampung akhirat, itu kebutuhan khusus kita. Untuk yang kita, untuk yang datangi kuburnya, kita mendoakan mereka kepada Allah agar mereka diampunkan dosanya, dilapangkan kuburannya, dicurahkan rahmatnya, dan seterusnya. Bukan justru untuk ini ngajukan proposal minta-minta kepada ahli kubur, sebab orang yang dikubur itu kalau enggak sedang sibuk di azab, ya sedang sibuk dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yu'ayyiduna hadzan nau' minasyirki bismi tawassul. Mereka mengukuhkan, mendorong, membela, mendukung kegiatan ke kubur-kubur, mendatangi kuburan para wali itu dengan nama tawassul. Jadi meminta-minta para wali itu dianggap sebagai bentuk tawassul. Padahal tawassul itu ada dalilnya. Wa alaihi ini Allah katakan gimana? Wattaqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Gimana ayatnya, Ikhwan? Ada yang ingat enggak? Wabtahu ilaihil wasilah dan carilah wasilah menuju Allah. Dalilnya kurang cetok enggak? Dia membawakan dalil ini. Kurang cetok enggak dalilnya? Suruh cari wasilah. Makanya saya mencari wasilah Syekh Abdul Qadir Jailani, mencari wasilah Syekh Fulan, Wali Fulan. Dalilnya ini gimana coba? Ayat ini wabtahu ilaihil wasilah, cari wasilah menuju Allah Ta'ala. Maka mencari wasilah di kalangan para wali. Inilah sesatnya kalau kita memahami ayat dengan pemahaman sendiri-sendiri. Maksud wabtahu ilaihil wasilah, jadi carilah hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu adalah semua amal-amal saleh, semua bentuk amal-amal saleh. Sehingga lakukan amal-amal saleh yang akan mendekatkan diri Anda, yang menjadi wasilah Anda menjadi dekat kepada Allah Ta'ala. Sehingga mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma taratu alayhi. Dan hambaku tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu. Wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma taratu alayhi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang aku wajibkan. Mendekatkan diri takarrub kepada Allah itu dengan amal-amal, amal yang wajib maupun amal yang sunnah. Itu namanya tawassul, itu yang mestinya adalah itu. Adapun praktek yang mereka namai tawassul itu rata-rata justru terjatuh dalam meminta-minta kepada para wali yang mereka jadikan sebagai wasilah. Yusammunahu bi ghairi ismihi. Mereka telah menamai bukan dengan namanya. Dan ini adalah termasuk diantara kejahatan agama atau diantara cara syaitan menyesatkan manusia, menamai sesuatu bukan dengan namanya. Menamai sesuatu bukan dengan namanya. Sehingga menamai hal-hal yang syirik bukan dengan namanya, menamai hal-hal yang haram bukan dengan namanya. Dan itu banyak. Apa contohnya? Khamr diantaranya dinamai dengan apa? Air surga. Air surga. Maksudnya kalau ngenenggak itu ngeplay, terus kayak melayang-layang di mana? Kayak di surga. Air surga. Air kebahagiaan. Air surga. Apalagi? Riba dinamai dengan faedah, dapat faedah. Faedah ya bagus, keuntungan, dapat faedah, keuntungan, bagus. Tapi kalau riba haram, sehingga dinamai dengan nama-nama yang ini lebih familiar dan lebih enak diterima, bernuansa halal, beraroma halal, sehingga orang lebih semangat untuk menikmatinya dan merasa tidak ada beban. Pacaran ta'aruf. Ta'aruf ada dalilnya. Ta'aruf bolong tahun. Ta'aruf ya sekali dua kali ta'aruf ketemu. Ta'aruf bolong tahun. Sampai pegatan sebelum kawin. Ini adalah menamai sesuatu yang bukan dengan namanya. Menamai sesuatu bukan dengan namanya. Termasuk yang terakhirnya adalah syirik-syirik. Dia namai dengan tawassul segala macam. Li'anna tawassula, sebab yang namanya tawassul itu adalah talabu minallahi biwas dia mintanya kepada Allah dengan perantara, dia minta kepada Allah dengan perantara, perantara itu dengan amal-amal saleh untuk dia bisa mendapatkan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ladzi yaf'alunahu talabu min ghairillah. Adapun yang mereka lakukan ini adalah meminta kepada selain Allah, yaitu meminta kepada para wali, meminta kepada selain Allah taala. Ka qaulihi al-madad ya Rasulullah, pertolongan ya Rasulullah, ya Jailani, ya Badawi, maksudnya ya Rasulullah tolonglah aku, ya Jailani tolonglah aku, ya Badawi tolonglah aku. Meminta kepada makhluk-makhluk, harusnya ini memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza talabu ibadatun li ghairillah, permintaan ini adalah bentuk ibadah kepada selain Allah. Li'annahu doa, karena ini adalah doa, dan doa itu ad-du'a huwal ibadah, dan doa itu adalah ibadah. Sehingga tidak boleh diberikan kepada selain Allah taala. Wal madad la yutlabu illa minallah, sedangkan pertolongan tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah taala. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah membanyakkan kalian, menolong kalian atau memberikan kepada kalian dengan harta-harta dan anak-anak. Ini cara yang kedua untuk membersihkan syirik, hendaknya betul-betul dibersihkan dari syirik ibadah, diantaranya adalah doa. Terus yang ketiga, syirik dalam sifat, yaitu dengan menyifati sebagian makhluk manusia, sebagian makhluk atau manusia, baik para nabi, wali atau lainnya, dengan sifat-sifat yang khusus milik Allah, seperti mengetahui hal-hal yang gaib. Syirik semacam ini banyak terjadi di kalangan sufi dan orang-orang yang terpengaruh oleh mereka. Seperti ucapan Al-Busairi ketika memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia dan kekayaan yang ada di dalamnya, dan di antara ilmumu adalah ilmu Lauhul Mahfudz dan kalam. Dari sinilah kemudian terjadi kesesatan para dajjal atau pembohong yang mengklaim dirinya bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Lalu menurut pengakuan para dajjal itu, mereka menanyakan kepada beliau tentang rahasia jiwa orang-orang yang bergaul dengan mereka. Para dajjal itu ingin menguasai sebagian urusan manusia, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya saja tidak mengetahui hal-hal yang gaib tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, ditegaskan oleh Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 188 yang artinya, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan yang sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Jika semasa hidupnya saja beliau tidak mengetahui hal-hal yang gaib, bagaimana mungkin beliau bisa mengetahui setelah beliau wafat dan berpindah ke haribaan Rabb yang Maha Tinggi. Ketika Rasulullah SAW mendengar salah seorang budak wanita mengatakan, dan di kalangan kita terdapat Nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok hari, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, tinggalkan ucapan ini dan berkatalah yang dahulunya atau biasa engkau ucapkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Memang terkadang ditampakkan kepada para Rasul itu sebagian masalah-masalah gaib, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah surat Al-Jin ayat 26 dan 27 yang artinya, dia adalah Rabb yang maha mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Ya. Yang kedua tadi ada yang masih paragraf tertinggal. Wa min asyirki fil ibadah syirkul hakimiyah. Di antara syirik dalam hal ibadah adalah syirik hakimiyah. Idza taqad al hakim awil mahkum ada masalahiyati hukmillah, yaitu apabila seorang hakim atau rakyat dia berkeyakinan tidak ada kebaikan pada hukum Allah taala atau tidak layak hukum Allah diterapkan di dalam kehidupan ini, au jaza al hukmu au jaa au ajaza al hukma bi ghairi, atau bolehnya berhukum kepada selain hukum Allah taala. Ini adalah syirik dalam hal ubudiyah atau syirik dalam hal uluhiyah, yang mestinya seperti itu hanya miliknya Allah sendiri hak untuk menentukan hukum, membuat hukum halal haram, itu adalah haknya Allah taala. am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din malam ya'dan billah, apakah mereka memiliki syuraka yang membuat syariat, memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang yang ketiga, asyirku fi sifat, syirik dalam masalah sifat. Syirik dalam masalah sifat, di mana sifat-sifat kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Semua para makhluk tidak ada yang memiliki sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, sifat sempurna yang Allah yang miliki Allah miliki. Mari kita lihat penjelasannya. Wadhalika bi ayya sifa ba'd khalqihi minal awliya wal minal anbiya wal awliya wa ghairihim bi ba'di sifat al khasah billahi azza wa jal qa'il mil ghaib mathalan. Wa hadha an-naw muntasirun baina sufiyah wa man ta'affara bihim ka qaul Busairi yamdahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hal ini yaitu dengan mensifati ba'da khalqi, mensifati sebagian makhluk dari kalangan para nabi atau para wali dan yang lain-lainnya dengan sifat-sifat yang khusus hanya boleh dimiliki Allah Ta'ala. Jadi mensifati makhluk yang itu merupakan sifat Allah, sifat khusus milik Allah, lalu dia berikan sifat itu kepada makhluk. Contohnya apa? Ka'il mil ghaib, seperti dia mengklaim atau keyakinan dia mengetahui yang ghaib. Mengetahui yang ghaib itu hanya Allah yang memilikinya. Selain Allah enggak tahu yang ghaib. Seandainya ada selain Allah tahu yang ghaib, itu hanya karena diberitahu oleh Allah Ta'ala. Tapi dia asalnya tidak tahu yang ghaib. Wahadhanau, dan jenis seperti ini banyak yang muntashir baina sufiyah, tersebar, banyak tersebar di kalangan kaum tarekat sufiyah dan orang-orang yang terpengaruh dengan orang-orang sufi. Contohnya perkataan Busairi ketika memuji Nabi. Bagaimana pujiannya? Fa inna min judika ad-dunya wa dharratiha. Wa fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha. Wa min ulumika ilmul lauh wal qalam. Sesungguhnya di antara kamu adalah dunia dan ini perhiasannya. Dunia dan sisinya, dunia dan perhiasannya. Wa min ulumika ilmu lauh wal qalam, dan di antara ilmumu ilmu lauh dan qalam. Ini adalah keyakinan ungkapan Busairi tentang Rasulullah SAW. Di antara kemurahan Rasulullah SAW adalah dunia dan seisinya, ilmu lauh dan qalam. Lalu ilmu Allah apa lagi? Sudah dikukut semuanya oleh Nabi. Dunia seisinya adalah kemurahan Nabi. Kemurahan Rasulullah adalah dunia dan seisinya. Dunia seisinya adalah kemurahan Allah Ta'ala. Rasulullah adalah hamba yang Allah ciptakan sebagaimana kita diciptakan Allah Ta'ala. Hanya Nabi adalah manusia terbaik dari hamba-hamba Allah Ta'ala untuk menjadi teladan. Wa min huna ja'al dhalalu ba'du dajjalin. Dari sinilah muncul kesesatan sebagian para dajjal, penipu agama, para penipu tapi berbaju wali, bersorban, berjubah. Dari dajjal, aslinya dajjal. Alladzina yas'umuna ru'yata Rasuli sallallahu alaihi wasallam yaqdah. Di antara mereka mengklaim, mengaku ketemu Nabi dalam keadaan bangun. Melihat Nabi dalam keadaan bangun. Sadar, dalam keadaan sadar. Dan cerita kayak gini banyak, dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan bangun, banyak yang mereka cerita ketemu Nabi. Kalau ada orang cerita beranda ketemu Nabi, saya semalam mimpi ketemu Nabi, maka yang kita tuntut apa ya kawan? Ya ceritakan cirinya kayak apa Nabi itu. Oh Nabi semalam Nabi itu rambutnya keribu. Nabi kok keribu? itu orang Sorong atau orang Irian itu. Ya Nabi enggak kerebo, maka harus dia faham tentang Syama'il Muhammadiyah. Faham tentang Syama'il Muhammadiyah, karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi syaitan bisa mengaku saya Muhammad, saya Nabi Muhammad, bisa. Tapi dia enggak bisa menyerupai Nabi, maka kita harus tahu Syama'il Muhammadiyah kalau dalam mimpi begitu, suruh cerita yang kamu lihat di mimpi kayak apa bentuknya. Suruh cerita yang lihat bagaimana dilihat itu. Pertama, fisiknya tidak akan keliru dengan Syama'il Muhammadiyah. Yang kedua, tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan syariat yang sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita punya patokan yang jelas seperti itu, dia kita akan bisa menilai ikhwan sebagian orang yang sering tertipu, yang sering ditipu syaitan. Sehingga rata-rata semua sufi ajarannya itu nisbatnya ketemu Nabi, lalu pertemuannya dengan Nabi menjadi ajaran sufi. Menjadi ajaran sufi. Itu yang diajarkan kepada murid-muridnya. Sehingga antum cari padepokan sufi mana yang giat belajar Quran dan hadis. Enggak ada, insyaallah. Padepokan sufi mana yang giat semangat belajar Quran hadis. Karena mereka diajarkan ajaran khususnya para pendiri sufi tersebut, para guru-guru mereka yang diajarkan adalah ajaran-ajaran guru-guru mereka. Wa yas'alunahu amma khafiya alaihi min bawatinin nufus. Dan ini para sufi ini, dan mereka menanyakan, para sufi ini menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hal-hal yang khusus, perkara-perkara khusus, sehingga punya perkara-perkara rahasia. Kemudian mereka wa yuriduna ta'mirahum fi ba'dhi su'unihim. Kemudian mereka ingin bisa mengendalikan dalam sebagian urusan ingin mereka. Wa Rasulullah SAW kana liya'lama mithla dhalik fi hali hayatihi. Dan adalah Rasulullah SAW makana liya'lama mithla dhalik. Nabi itu tidak pernah mengetahui seperti yang mereka klaim tahu, mengetahui yang gaib semasa hidupnya. Seperti yang Al-Quran sebutkan, kama hakal Quran, sebagaimana Al-Quran menyebutkan tentang Rasulullah SAW, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su. Seandainya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan tertimpa keburukan. Nabi pernah, ya ini kena waktu-waktu di perang Uhud, Nabi pernah kena sabetan atau kena panah dan tombak mereka sampai giginya rampal. Seandainya Nabi tahu yang gaib, maka Nabi gak akan kena musibah tersebut. Karena bisa ngindo, oh Nabi besok dia akan mana ke arah sana, tak ngindo begini. Nabi gak tahu yang gaib, karena gak tahu yang kena sabetan mereka. Karena gak tahu yang gaib, maka beberapa musibah menimpa Rasulullah SAW dan para sahabat. Aisyah pernah cari-cari barang yang hilang. Kalau Nabi tahu barang gaib, gak usah dicari-cari. Saya tahu, nenggulu-gulu barangnya. Tapi Nabi yang gak tahu yang gaib, akhirnya cari-cari, melibatkan banyak sahabat yang mencari ini barang yang hilang milik Aisyah. Ini semuanya karena Nabi memang tidak tahu yang gaib. Fakaifa ya'lamu dhalik al-ghaiba ba'da wafati wa intiqali ila rafiqil a'la. Kalau semasa hidupnya aja Nabi enggak tahu yang gaib, bagaimana Nabi tahu yang gaib setelah matinya dan setelah berpindah ini menghadap Allah ar-rafiqul a'la. Wa khina sami'a Rasulullah sallam ihdal jawari ini jawari. Ketika Nabi mendengar salah seorang budak wanita mengucapkan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Dan di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Mengetahui yang terjadi besok itu ghaib. Itu hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan orang tidak tahu apa yang dikerjakan besok. Saya tahu saya besok akan melakukan begini, begini, begini, begini, rancangan saya jam subuh begini sampai gimana? Berarti itu yang gaib. Hah? Gimana? Hanya rencana. Ternyata sorenya mati. Besok jadi enggak melaksanakan apa yang dia rancangkan. Hanya ngerancang. Bukan dia memastikan besok akan melakukan seperti itu. Hanya ngerancang. Dia hanya ngerancang. Bukan memastikan besok melakukan seperti itu. Faqala laha, nabi mengatakan kepada budak tadi yang mengatakan seperti tadi, di tengah-tengah kami ada nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok. Da'i hadza, tinggalkan perkataan kamu ini. Wa quli billadzi kunti taqulin, dan ucapkan apa yang biasa kamu ucapkan. Jangan mengucapkan yang aneh-aneh. Ini nabi tidak tahu yang gaib, jangan kamu bilang tahu yang gaib. Wa rusul qad yustalimuhumullahu ala ba'dil mughibat, dan para rasul terkadang Allah nampakkan kepada mereka beberapa yang gaib, perkara gaib. Sehingga nabi cerita tentang hari kiamat, cerita tentang surga neraka. Surga neraka gaib enggak? Gaib. Tapi nabi cerita tentang hal itu. Kok bisa? Kenapa? Ya karena dikasih tahu oleh Allah Ta'ala. Sebatas itu aja. Yang tidak dikasih tahu oleh Allah enggak tahu. Kapan terjadinya kiamat nabi enggak tahu. Karena enggak dikasih tahu oleh Allah Ta'ala. Alimul ghaibi falayuthiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha min rasulin. Allah yang mengetahui yang gaib, Allah tidak menampakkan perkara gaib pada siapapun kecuali orang yang Allah ridai dari kalangan para rasul. Ada pertanyaan sampai sini, ikhwan? Sebatas mana seseorang dapat disebut akidahnya sudah benar? Apa indikasinya? Orang dikatakan akidahnya sudah benar apabila keyakinannya sesuai dengan apa yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah, seperti yang diyakini para sahabat, nabi dan para sahabat. Maka akidahnya sudah benar. Dicocokkan dengan ini apa yang sudah diajarkan nabi dan para sahabat berkaitan dengan masalah akidah-akidah tersebut. Dalilnya jelas, dia punya dalil yang jelas, Qur'annya, hadisnya jelas. Ini menunjukkan keyakinan dia benar. Tapi kalau ditanya, keyakinan kamu dari mana kamu dapat seperti itu? Kondoni, ceritani, atau juga begini ajaran kiaiku. Itu semuanya enggak ada dalil. Menunjukkan akidahnya enggak benar yang seperti itu. Jadi indikasinya ya itu tadi, cocok dengan Qur'an dan Sunnah, seperti yang diyakini Rasulullah dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kalau menyelisih maka akidahnya keliru. Mana yang lebih diprioritaskan setelah belajar akidah, usul fikih atau tafsir Quran, atau bukan keduanya? Yang prioritas semuanya, sungguhnya ilmu yang paling pokok itu adalah yakni Al-Qur'anul Karim, karena dari situ semuanya diambil. Akidahnya diambil juga di Al-Quran dan Sunnah. Ya belajar akidah sama dengan belajar Al-Quran juga. Semuanya akidah kita terambil di Al-Quran Al-Karim. Al-Quran semuanya ilmu dasar. Sehingga sejak kecil pendidikan para salaf itu, kalau memang mesti diprogram, ngapalin Quran dulu. Qurannya hafal, kemudian ngapalin hadis, hadisnya hafal, kemudian akwal-akwal para salaf. Sehingga itulah hakikat ilmu itu. Dari situ nanti adalah sumber segala amalan kita, ya akidah, ya muakhlak, hukum, muamalah, semuanya sumbernya dari situ. Benarkah ada manusia yang dapat komunikasi dengan jin? Ya benar, Nabi Sulaiman bisa komunikasi dengan jin. Jin menjadi bawahannya. Kemudian adapun kita ini asalnya jin itu, katakan jin tidak kelihatan. dan kita tidak, ini tidak berhubungan dengan dunia jin. Jin juga ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang muslim, ada yang kafir, dan bersyariatkan dengan syariat Islam, bersyariatkan dengan syariatnya Rasulullah SAW. Demikian ikhwan berkaitan dengan masalah ini pembahasan kita pada siang hari ini. Adapun meminta yang syirik itu meminta bantuan kepada jin dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita minta kepada jin. Baik yang meminta biasa atau meminta hal yang khusus tidak diperbolehkan. Minta kepada jin, tolong mobilku didorong ke. Enggak ada minta-minta gitu, enggak ada. Atau minta yang ini berkaitan dengan hak khususnya Allah sehingga menjadi syirik. Ada yang tanya? Ya. Bagaimana dengan tafsir mimpi? Apa? Tafsir mimpi, tafsir mimpi ya dengan ilmu tafsir mimpi itu bukan asal aja. Tafsir mimpi dengan mimpi ada takwil-takwilnya, ada tafsir-tafsirnya. Dan yang ahli orang yang paling memang punya diberikan keahlian tafsir mimpi dengan ilmunya. Ada tafsir mimpi. Mimpi itu macam-macam. Ada mimpi itu kembang turu. Tadi sebelum kesini resong garap ujian. Ujian garap wangel, resong garap. Turu ke gowo-gowo. Itu namanya kembang turu. Yang kedua mimpi dari syaitan. Setan. Duya singa melompat kono duya masuk ke lorong ketemu nang ngarepe sampe menggah-menggah. Ini mimpi dari setan. Yang ketiga mimpi dari Allah taala, mimpi yang salihah, ru'ya salihah benar. Mimpi yang benar. Mimpi yang itu merupakan bagian daripada nubuah adalah ru'ya salihah, mimpi yang betul, mimpi yang benar. Demikian ikhwan, sudah bermanfaat. Ini, apa ini? Mau dijelaskan terkait karomah. Karomah keluar biasaan yang dimiliki oleh para wali-wali Allah. Kalau nabi namanya mujizat. Karomah keluar biasaan yang dimiliki para wali-wali Allah. Dan karomah itu muncul karena iman dan takwa. Kalau bukan karena iman dan takwa namanya sihir, ahwal syaitaniyah. Wujudnya bisa sama. Ada orang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air. Bisa ini ahwal syaitaniyah, bisa ini adalah karomah. Kalau dia bukan orang beriman dan bertakwa, dia adalah ahwal syaitan, yaitu dari perihal bantuan syaitan. Kalau dia orang bertakwa kepada Allah, dia adalah karomah. Bedanya kalau karomah dengan sihir, kalau karomah itu datangnya sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak Allah dan enggak bisa direview, enggak bisa diulang. Enggak bisa diulang. Dapat karomah jam 10 tadi pagi. Pengen diulang jam 3 pada asar, tak ulang lagi karomahnya. Enggak bisa. Karomah pemberian Allah taala. Karomah itu enggak bisa diwariskan, tak wariskan kepada anaknya, kepada cucunya, enggak bisa. Sihir bisa diwariskan. Sihir bisa diulang. Mau diulang jam 3, jam 4 bisa. Kemudian karomah gak bisa dipelajari. Belajar ilmu dapat karomah, gak ada. Karomah itu pemberian Allah seketika. Tapi kalau sihir bisa dipelajari. Kemudian karomah gak bisa hilang dengan bacaan-bacaan tertentu. Sihir hilang dengan bisa bacaan ayat kursi, bisa kemudian hilang dan seterusnya. Ini beda antara karomah dengan sihir. Intinya sihir itu adalah ahwal syaitaniyah yang sesat. Karomah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sikap terhadap apa ini? Sikap terhadap yang memiliki apa ini? Memiliki pemahaman yang tidak apa ini? Yang tidak tepat. Atau sikap terhadap orang yang memiliki pemahaman sesat. Ya sikapnya, kalau dia statusnya guru, jangan jadikan guru. Kalau dia statusnya kawan, jangan berkawan dengan dia. Dia haknya didakwai dan diajak atau dirubah pemahamannya. Tuh, caranya begitu. Untuk Hah? Bergaul, ya bergaul, hanya sekedar pergaulan biasa. Kalau dia kelaparan kasih makan, dia sesat jalan ditunjuki. Tapi untuk menjadikan teman akrab, ya jangan, nanti ya malah katut nanti. Sebab pemikiran dia bisa merusak. Demikian ikhwan, semoga bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu pengajian di tempat Masjid Al-Abrar, Baitul Abrar. Kemarin hari Ahad, insyaallah besok hari Sabtu jam 9.30. Karena hari Ahad ada daurah majider, ya. Hari Ahad ada daurah majider. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.